Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita sekarang memasuki hadis yang ke-34. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, siapa saja di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Namun kalau dia tidak mampu mengubah dengan tangannya, maka ubahlah dengan lisannya, dengan lidahnya, nasihatnya. Namun kalau tidak mampu juga mengubah dengan lisan, maka ubahlah dengan hatinya. Dan mengubah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memaparkan qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ra'a. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa saja yang melihat, man hadhihi syartiyatun wa hiya lil umumi. Kalimah atau kata man di sini dalam hadis ini yang artinya siapa, itu syarat dan dia sifatnya umum, mencakup semua orang. Qauluhu ra'a, sedangkan sabda beliau ra'a melihat, man mencakup semua orang secara umum, laki-laki, wanita, yang besar, yang kecil, dan juga yang merdeka maupun yang hamba sahaya, mencakup semuanya. Ra'a yahtamilu ayyakunal muradu ru'yatal basari. Sedangkan ra'a yang kita artikan melihat, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa yang dimaksudkan adalah melihat dengan mata, penglihatan mata, pandangan mata. Ini dia menyaksikan langsung dengan matanya, melihat kemungkaran. Dia melihat kemungkaran dengan kedua matanya. Aw anal murada ru'yatul qalbi wa hiyal ilmu. Atau kemungkinan yang kedua yang dimaksud dengan ro'a adalah penglihatan hati, yaitu ilmu. Maksudnya siapa yang mengetahui suatu kemungkaran, paham, mengerti dengan penglihatan hatinya, yaitu dengan ilmunya. Ini juga termasuk ro'a. Wa tsani ashmalu wa ammu. Makna yang kedua, ro'a dengan pengertian melihat dengan hati, yaitu mengetahui, mengilmui. Ini sifatnya lebih menyeluruh dan lebih umum daripada makna yang pertama, penglihatan pandangan. Wa qalu munkaron, dan sabda beliau munkaron, siapa saja melihat munkaron, kemungkaran, Al-munkaru huwa ma angkarahu syar'u. Kemungkaran yang dimaksud adalah apa saja yang diingkari oleh syariat. Wa huwa ma haramallahu 'azza wa jalla aw rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu yang namanya kemungkaran apa saja yang diingkari oleh syariat adalah apa saja yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla atau Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia mengubahnya, mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Alamu hadihi lil amri, huruf lam dari atau yang ada pada kalimat ini fal yughayyirhu biyadi adalah perintah. Lil amri, lam yang maknanya untuk perintah, memerintahkan. Fal yughayyirhu, maka hendaknya dia mengubahnya, mengubah kemungkaran tersebut biyadihi, dengan tangannya. Ayughayyiru hadzal munkara bi ay yuhawwilahu ila ma'rufin, yakni dia mengubah kemungkaran tersebut, dia mengubah kemungkaran ini dengan mengarahkannya, mengalihkannya, mengubahnya kepada perkara yang ma'ruf. Yang tadinya mungkar dia ubah, dia ganti menjadi ma'ruf, menjadi perkara yang baik, minimalnya perkara yang mubah. Ada suatu kemungkaran, misalkan seseorang mendzalimi temannya, maka dia ubah, dia cegah dengan cara menarik tangannya sehingga tidak ada kedzaliman lagi, diubah menjadi perkara yang ma'ruf atau yang mubah. Imma bimman'ihi mutlaqan, caranya bisa dengan mencegahnya secara mutlak, menghalanginya, mencegah kemungkaran tersebut secara mutlak. Ay bitahwilihi ila syai'in mubahin, yakni dengan mengubahnya kepada sesuatu yang mubah, mengubah kemungkaran tersebut, menggantinya dengan atau kepada sesuatu yang mubah, mengalihkannya, menggantinya, mengubahnya kepada sesuatu yang mubah, yang halal. Biyadihi, dengan tangannya. In kana lahu qudratul yadi, kalau dia memiliki kemampuan tangan, yakni memiliki kekuasaan, apakah penguasa, pemerintah, ataupun siapapun yang dia memiliki kekuasaan, apakah pimpinan perusahaan ataupun termasuk juga pimpinan keluarga, dia bisa mengubah dengan tangannya. Ketika melihat kemungkaran di dalam rumahnya atau keluarganya. Qalu fa illam yastati' ay yughayyiruhu biyadihi. Sabda Nabi berikutnya, kalau dia tidak mampu, yakni tidak mampu mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, fabilisanihi, maka ubahlah dengan lisannya. Bi ayyaqula li fa'ilihi, dengan cara dia berkata kepada pelaku kemungkaran tersebut, menasihatinya, ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah, watrukhu, dan tinggalkan perbuatan mungkar tersebut. Seperti melihat seorang yang berjudi ataupun minum minuman keras ataupun yang lainnya, dia ubah dengan lisannya kalau tidak mampu dengan tangannya, karena dia bukan penguasa, khawatir kalau dengan tangan akan terjadi sesuatu keributan, maka dia mengubah kemungkaran tersebut dengan lisannya, dengan cara menasihatinya, menyuruh dia bertakwa kepada Allah dan menyuruh untuk meninggalkan kemungkaran tersebut. Lama asbah dalika, dan ucapan yang sejenis itu. Fa'ilam yastati'. Kemudian Nabi melanjutkan, namun kalau dia juga tidak mampu, bilisani, tidak mampu mengubah kemungkaran dengan lisannya, bi an khafa ala nafsihi, yaitu mengapa dia tidak mampu mengubah dengan lisannya karena dia khawatir atas dirinya, khawatir jadi keributan atau kemarahan dari orang yang berbuat kemungkaran tersebut, khawatir marah dan akan menimpakan suatu kejelekan kepadanya. Alkana akhrasa la yastati'ul kalam, atau bisa jadi dia enggak mampu karena memang dia orang yang bisu, yang tidak mampu untuk berbicara. Fabi qalbihi, maka dia ubah dengan hatinya. Ayu ghayyiruhu biqalbihi wa dzalika bikarahatihi iyyahu, yakni dia mengubah kemungkaran tersebut dengan hatinya. Caranya yaitu membenci kemungkaran tersebut, dia membencinya, tidak menyukainya, dan dia meninggalkan kemungkaran tersebut. Wa qala wa dzalika adhaful iman, dan Nabi mengakhiri hadis ini dengan mengatakan, dan itulah selemah-lemah iman, yaitu ketika mengubah kemungkaran dengan hati, maka dikatakan mengubah kemungkaran yang paling minimal, yang paling lemah. Ai anna kaunahu la yastati'u an yughayyirahu illa biqalbihi wa huwa adhaful iman, yaitu keadaan dia yang tidak mampu mengubah kemungkaran kecuali dengan hatinya, maka itulah yang dikatakan adhaful iman, selemah-lemah iman. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah sendiri tentang makna adhaful iman. Beliau mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa dzalika adhaful iman, dan hal itu mengubah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemah iman. Laisal muradu anna al-ajiza idza ankara biqalbihi yakunu imanuhu adhafa min imani ghairihi, bukan maksudnya bahwa orang yang tidak mampu apabila dia hanya mampu mengingkari kemungkaran dengan hatinya, dia tidak mampu dengan tangan dan lisannya, namun dia mampunya dengan hatinya, bukan maksudnya iman dia itu lebih lemah daripada iman selain dia. Bukan itu maksudnya. Bukanlah yang dimaksud bahwa orang yang tidak mampu mengubah kemungkaran kecuali dengan hatinya berarti dia lebih lemah imannya daripada orang selain dia, daripada yang lainnya. Bukan itu. Wa innamal muradu anna dzalika adnal iman, tetapi yang dimaksudkan adalah anna dzalika, bacanya hal itu adnal iman, iman yang paling rendah. Adzalika li'annal amala samratul iman, penjelasannya adalah dikarenakan amalan adalah buah dari iman. Wa ala samratul imani fi babin nahyi anil munkari ayyanha biyadihi, dan buah iman yang paling tinggi dalam masalah nahi munkar, melarang kemungkaran, adalah dia melarangnya dengan tangannya. Jadi dalam masalah bab amar ma'ruf dan nahi munkar, dia memilih tingkatan iman yang paling rendah, dia menempuh atau melakukan yang paling rendahnya dalam masalah bab amar ma'ruf nahi munkar, bukan secara global dia orang yang paling rendah imannya dibanding yang lain, bukan, atau lebih rendah imannya daripada yang lain, bukan. Wa in qutila kana syahidan, bahkan seandainya seorang ketika dia melarang, mencegah suatu kemungkaran dengan tangannya, lalu dia terbunuh atau dibunuh, maka dia syahid, orang yang mati syahid. Qala Allah Ta'ala hakiyan an Luqman alaihissalam. Allah Ta'ala menceritakan tentang ucapan Luqman alaihissalam, orang yang soleh. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai putraku, dirikanlah salat, perintahkanlah manusia kepada yang ma'ruf dan laranglah mereka dari yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu atau yang akan menimpamu. Luqman ayat 17. Wa yajibu an-nahyu 'alal qadiri bil lisani wa illam yasma' minhu. Dan wajib mencegah kemungkaran bagi yang mampu dengan lisannya. Wa illam yasma' minhu, walaupun dia tidak didengar nasihatnya. Tidak didengar nasihatnya, tetap kalau dia mampu mengubah kemungkaran dengan lisan, dia ubah dengan cara menasihatinya, mengubahnya dengan lisan dia, walaupun ucapannya tidak didengar. Kama idza alima annahu idza sallama la yaruddu alaihi salam, la yaruddu alaihi salam fa innahu yusallimu. Sebagaimana apabila dia mengetahui kalau dia mengucapkan salam, kalau dia mengucapkan salam, maka salamnya tidak akan dijawab, tetap dia mengucapkan salam. Jadi walaupun orang yang kita ucapkan salam kepadanya, dia enggak menjawab salam kita, maka tetap kita disyariatkan, disunahkan mengucapkan salam, walaupun salam kita tidak dijawab. Mengapa? Karena kita sudah menyampaikan nasihat ataupun menyebarkan syiar Islam, yaitu mengucapkan salam, dan sudah berusaha untuk berbuat kebaikan kepada dia, mendoakan keselamatan untuk dia, maka urusan dia enggak menjawab itu masalah lain, itu urusan dia, dosa dia. Dan kalaupun dia tidak menjawabnya, maka ada yang menjawabnya, minimalnya malaikat yang ada di situ. Fa in qila qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi yaqtadi anna ghayra al mustati'i la yajuzu lahu at taghyiru bi ghayri al qalbi wal amru lil wujubi. Apabila ada yang berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila dia tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, namun kalau tidak mampu juga ubahlah dengan hatinya. Ini memberikan konsekuensi bahwasanya orang yang tidak mampu untuk mengubah dengan lisan, maka tidak boleh baginya mengubah selain dengan hatinya. Sedangkan perintah itu sifatnya wajib. Ini bagaimana kalau ada yang berkata demikian? Sabda Nabi, kalau dia enggak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak mampu pula ubahlah dengan hatinya. Ini memberikan konsekuensi bahwasanya selain orang yang mampu, berarti tidak boleh bagi dia mengubah selain dengan hatinya. Padahal perintah itu hukumnya menunjukkan wajib. Fajawabuhu min wajhaini, maka jawabannya dari dua arah, dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, annal mafhuma mukhassasun biqaulihi ta'ala wasbir 'ala ma asabak. Bahwasanya yang difahami itu dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala, wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah terhadap apa yang akan menimpamu. Ini jawaban yang pertama, bahwasanya kita harus bersabar terhadap apa yang akan menimpa kita. Ini tetap ditekankan untuk mengubah, bukan hanya dengan hati, tapi lebih dari itu dengan lisan. Dan kalau sesuatu akan menimpa kita, maka sabar atas apa yang menimpamu. Itu jawabannya pertama. Wasani anna al-amr fihi yani raf'al haraj la raf'al mustahab. Perintah yang ada padanya maksudnya dihilangkannya dosa, bukan dihilangkannya perkara yang mustahab. Ini kalau memang dia enggak mampu dengan tangannya, dengan lisannya, ya memang dia enggak berdosa, dengan hati, mengubah dengan hati. Tapi tetap tidak dihilangkan kemustahaban, kesunahan untuk mengubah dengan lisan, walaupun dia akan menuai mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan, celaan atau bahkan lebih dari itu. Tetap kalau dia merasa enggak mampu kecuali dengan hati, ya kalau dia berusaha untuk mengubah dengan lisan, ini tetap dianjurkan. Bukan berarti dia harus memilih dengan hati saja. Fa'inqila al-inkaru bil qalbi laysa fi taghyirul munkari. Kalau ada yang berkata mengingkari kemungkaran dengan hati, tidak ada padanya pengubahan kemungkaran. Tetap kemungkarannya kemungkaran. Kalau diubahnya dengan hati, berarti tidak ada perubahan. Kalau ada yang berkata seperti itu, bagaimana nih? Mengubah dengan hati, prakteknya kenyataannya kemungkaran tersebut tidak berubah. Kalau hanya diubah dengan hati, tidak ada perubahan pada kemungkaran. Fama mana qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fabiqalbi, maka apa makna sabda Nabi alaihi salatu wassalam, maka ubahlah dengan hatinya. Fajawabuhu, maka jawabannya annal murada ayunkira dhalika wala yardahu. Maksudnya bahwasanya yang dimaksud mengubah dengan hati adalah dia mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya, membencinya dan tidak meridhoinya, tidak rela dengan kemungkaran tersebut. Hatinya membenci kemungkaran tersebut, tidak rela, tidak ridho dengannya. Wa yastaghila bi dzikrillah, dan dia menyibukkan dirinya dengan zikir kepada Allah. Itu juga termasuk mengubah kemungkaran dengan dia mengingkari, membenci kemungkaran yang ada. Dia benci dengan hatinya dan dia tinggalkan kemungkaran tersebut, dan dia menyibukkan dirinya dengan zikir kepada Allah. Maka ini dengan takdir Allah, dengan kekuasaan Allah, bisa kemungkaran tersebut berubah. Orangnya menjadi malu atau mengurangi kemungkarannya, ada perubahannya, walaupun tidak saat itu. Wa qad madahallahu ta'ala al-amilina bidzalika, dan sungguh Allah telah memuji orang-orang yang melakukan hal itu, melewati kemungkaran dan ditinggalkan, membencinya, tidak meridhoinya dan menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah. Maka Allah memuji orang yang seperti itu. Faqala, maka Allah berfirman, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan di antara sifat ibadur rahman, hamba hamba Allah ar-Rahman adalah, dan apabila mereka melewati perbuatan yang lagwun, yang sia-sia atau kemungkaran, maka mereka melewatinya dengan penuh kemuliaan, yakni tidak gabung dan diingkari dengan hatinya. Al-Furqan ayat 72. Itu penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Fa fi hadha haditsi fawaid. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, wujubu taghyiril munkari ala hadhihi darajati. Wajibnya mengubah kemungkaran dengan tingkatan-tingkatan ini. wal maratibu bil yadi awalan. Sedangkan tingkatan-tingkatan dalam mengubah kemungkaran yang pertama dengan tangan. Wa hadza la yakunu illa lis-sultani. Dengan tangan ini tidak akan terwujud kecuali dengan kekuasaan. Jadi orangnya punya kemampuan, punya kekuasaan, apakah penguasa baik yang paling tingginya maupun yang paling bawahnya ataupun seorang kepala rumah tangga. Dia bisa dengan kekuasaannya mengubah kemungkaran dengan tangannya karena punya kekuasaan. Siapapun yang punya kekuasaan bisa mengubah dengan tangannya. Wa illam yastati' fa bilisani. Tingkatan yang kedua, kalau enggak mampu maka dia ubah dengan lisannya. Wa hadza yakunu lidu'atil khairi alladhi yubayyinuna linasi almunkarati. Mengubah dengan lisan itu tugasnya para dai, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, yang mereka menjelaskan kepada manusia berbagai macam kemungkaran. Tugasnya para dai secara umum berceramah, menerangkan mana yang baik yang harus dikerjakan dan mana yang mungkar yang harus ditinggalkan. Dan juga semua orang yang bisa menjelaskan dengan lisannya, bukan hanya dai yang berceramah di depan umum. Siapapun yang mampu menasihati dengan lisannya dan dia punya ilmu, nasihati atau ubah kemungkaran dengan lisannya. Faedah yang kedua, anna man la yastati'u la biyadihi wala bilisanihi falyughayyirhu biqalbih. Siapa saja yang tidak mampu mengubah kemungkaran baik dengan tangannya maupun dengan lisannya, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan hatinya. Faedah yang ketiga, taisirus syar'i wa tashilu haitsu rattaba hadhihi alwajibati ala al-istita'ati. Mudahnya dan gampangnya syariat Islam ini, di mana syariat Islam menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban ini berdasarkan tingkatan-tingkatannya sesuai dengan kemampuan. Tidak saklek satu tingkatan, tapi sekian tingkatan disesuaikan dengan kemampuan orangnya. Menunjukkan mudahnya, gampangnya syariat Islam ketika dilaksanakan. Liqalihi, hal ini berdasarkan sabda beliau, fa illam yastati. Kalau enggak mampu maka dengan ini, kalau enggak mampu maka dengan ini. Menunjukkan mudahnya Islam ketika diamalkan. Faedah yang keempat, annal imana tafawatu ba'duhu dhaifun wa ba'duhu qawiyyun. Bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, tidak satu derajat, tidak satu keadaan. Sebagiannya lemah, namun sebagiannya ada yang kuat. Sebagian orang imannya lemah, sebagian orang imannya kuat. Wa hadza madhhabu ahli sunnati wal jama'ati. Inilah yang merupakan madhab, keyakinan ahli sunnah wal jama'ah. Walahu adillatu minal qur'ani wa sunnati ala annahu yatafawatu. Dan ahli sunnah memiliki dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya iman manusia itu bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Ada yang lemah, ada pula yang tinggi atau yang kuat. Faedah yang kelima terakhir, wal yu'lam annal maratiba thalathun. Dan perlu diketahui bahwasanya tingkatan dalam mengubah kemungkaran itu ada tiga, da'watun amrun taghyirun. Tiga tingkatan tersebut, tiga tahapan tersebut adalah dakwah, mengajak, menjelaskan, menerangkan. Yang kedua, setelah itu amrun memerintahkan. Yang ketiga, taghyirun mengubah. Ini yang harus dilakukan. Ajak dulu, terangkan dulu, ini mungkar, enggak boleh. Yang kedua, perintahkan, enggak boleh. Jelaskan hukumnya, didakwahi, diajak, kemudian diperintahkan atau dilarang, kemudian baru diubah. Fadawatu ayyakuma ad-da'i fil masajidi aw fi amakin tajammu'in nasi. wa yubayyina lahum syarra wa yuhadzirahum minhu wa yubayyina alkhaira wa yuraghibahum fihi. Maka fadakwatu dakwah, ajakan, maksudnya orang yang mengajak dia datang ke masjid, yani dia berdakwahnya di masjid-masjid. Seorang dai, orang yang mengajak, orang yang berdakwah, dia melakukannya di masjid-masjid atau di tempat-tempat berkumpulnya manusia, dan dia menjelaskan pada mereka kejelekan dan memperingatkan mereka darinya. Ini namanya dakwah. Dan juga mereka menjelaskan kebaikan dan menganjurkan, menyemangati mereka untuk mengerjakannya. Ini dakwah, memaparkan, menjelaskan tentang kebenaran dan kebatilan. Wal amiru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari huwa alladhi ya'murun nasa. Sedangkan orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan yang melarang dari yang mungkar, maka dialah yang memerintahkan manusia. Wa yaqulu, dan mengatakan if'alu, kerjakanlah. Aw yanhahum wa yaqul, atau dia melarang mereka dan mengatakan la taf'alu, jangan kerjakan. Ini namanya apa? Amrun, memerintah atau mencegah atau melarang. Wal mughayyir, sedangkan yang mengubah, huwallazi yughayyiru bi nafsihi idza ra'a an-nasa lam yastajibu li da'watihi wala li amrihi wa nahyihi. Al mughayyir, orang yang mengubah, dialah orang yang mengubah dengan dirinya sendiri, dengan badannya, dengan tangannya. Apabila dia melihat manusia tidak menyambut ajakan dia, diterangkan tentang kebaikan dan juga tentang kejelekan, tidak disambut, tidak diterima, tidak pula menyambut perintah dan larangannya, diterangkan dan disuruh untuk mengerjakan yang baik, tidak dilakukan. Diterangkan tentang kejelekan dan dicegah atau dilarang mereka dari mengerjakannya, tidak pula ditinggalkan, bahkan dikerjakan. Maka dia baru pindah ke tahapan yang ketiga, taghyir, mengubah kemungkaran. Setelah dakwah, mengajak, menerangkan kebenaran dan kebatilan, serta setelah memerintahkan dan melarang, tidak digubris, tidak diindahkan, tidak dituruti, baru taghyir, mengubah. Nah, itu prosesnya seperti itu ya. Demikian pula kepada anak-anaknya, kita terangkan dulu, kita perintahkan, baru kita ubah. Sekarang anak, seakan dia salah makan dengan tangan kiri, nggak boleh. Nabi mencontohkan makan dengan tangan kanan, yang tangan kiri itu syaitan, jangan ya, makan dengan tangan kanan, begitu. Masih dengan tangan kiri, ya kita cegah, ambil makanan, nah ini nih, ambil taruh di tangan yang kanan. Ini ya caranya makan, tangan kanan ambil makanannya yang ada di tangan kirinya, kita berikan di tangan kanannya. Itu namanya proses dakwah, mengajak, menerangkan, amaran memerintahkan atau melarang, baru taghyir, pengubahan kemungkaran yang ada kepada ma'ruf atau kepada yang mubah. Wallahu ta'ala alam ushab. Insyaallah nanti kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-35. Mudah-mudahan difahami dan bermanfaat. Dzakir subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.